Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-malif rahimahullah fi bayani qawlillahi azza wa jal wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyasa kullum minas salihin. Demikian pula Zakariya dan Yahya dan Isa dan Ilyas kullum minas salihin, yang masing-masing dari mereka termasuk orang-orang yang saleh. Wa Zakariya wa Yahya ibnahu. Yahya adalah putra dari Zakariya. Wa Isa, maksudnya adalah ibna Maryam. Isa putra Maryam. Wa Ilyas, demikian pula Ilyas. Kullun min haula, masing-masing dari mereka minaf salihin, mereka juga termasuk orang-orang yang saleh. Fi akhlaqihim, orang-orang yang baik pada akhlak-akhlak mereka. Wa a'malihim, maupun amalan-amalan mereka. Wa ulumihim, dan ilmu-ilmu mereka. Balhum sadatu salihin wa qadatihim, balhum sadatu salihina wa qadatuhum wa a'immatuhum, bahkan mereka merupakan tokoh-tokoh orang-orang soleh dan a'immah, pemuka-pemuka dari orang-orang yang soleh. Wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Lutan wa kullan wa kull tayyib wa kullan faddalna 'alal 'alamin, dan Ismail dan Al Yasa' dan Yunus dan Lut wa kullan faddalna 'alal 'alamin, dan masing-masing dari mereka telah kami utamakan di atas manusia lainnya pada zaman itu. Wa Ismail ibnu Ibrahim. Wa Ismail yang dimaksud di sini adalah ibnu Ibrahim, putra Ibrahim alaihi salam, Abu Syu'ab. Yang kemarin saya baca Abu Syu'ab, saya ralat. Yang benar Abu Syu'ab. Naam. Alladhi huwa afdalu syu'ub. Yang itu merupakan afdalu su'ub kabilah-kabilah Arab yang paling afdalnya. Wa huwa asy-syu'abul arabi. Perlu kita pahami barakallahu fikum, anna aqwamal Arab, kaum-kaum Arab, faqad qasamaha al-mu'arrikhun ila salasati aqsam, telah dibagi oleh para ahli sejarah, ahli tarikh, menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah Al-Arab Al-Ba'idah. Nah, nanti Nabi Ismail alaihissalam dari bagian yang mana dari tiga bagian ini? Maka ini perlu kita kenali. Jadi kaum Arab mereka terbagi menjadi tiga. Pertama, Al-Arabu Al-Ba'idah. Siapa yang dimaksud dengan Al-Arab Al-Ba'idah ini? Wahum Al-Arabul Qudama. Mereka adalah orang-orang Arab yang terdahulu. Alladzina inqaradu tamaman walam yumkin alhusulu ala tafasil kafiyah ala tarikhihim, yang tidak mungkin untuk kita bisa sampai mengetahui mereka secara rinci. Nah, karena mereka adalah generasi Arab yang terdahulu, mislu Ad, seperti kaum Ad. Nah, yang mereka hidup di Al-Ahqaf, di Hadramaut, Yaman. Yang nabi mereka adalah Hud alaihi salam. Demikian pula kaum Samud, Jurhum, dan yang lainnya. Ini dinamakan dengan Al-Arab Al-Ba'idah. Jadi generasi yang awal-awal sekali. Inqaratu, sudah punah generasi mereka. Tamaman, benar-benar sudah putus generasi mereka. Yang kedua adalah Al-Arab Al-Ariyah. Ini sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Arab Al-Ariyah. Wahum Al-Arab Al-Munhadarah min sulbi yashjub. Min Ya'rub, bin Ya'rub, bin Qahtan. Watusamma bil-Arabil Qahtaniyah. Yang kedua adalah Al-Arab Al-Ariyah. Mereka adalah orang-orang Arab yang berkembang dari anak keturunan Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan, sehingga dinamakan dengan Al-Arab Al-Qahtaniyah. Arab Al-Qahtaniyah. Yang ketiga adalah Al-Arab Al-Musta'rabah. Naam, Al-Arab Al-Musta'rabah. Wahia Al-Arabu Al-Munhadarah min Sulbi Ismail. Nah, ini dia. Kaum Arab yang berkembang turun-temurun dari Ismail alaihi salam dan dinamakan dengan Al-Arab Al-Adnaniyah. Al-Arab Al-Adnaniyah. Jadi bercabangnya kabilah-kabilah Arab ini kembali kepada Ismail alaihi salam, dan jadduhum al-a'la adalah Ibrahim alaihi salam, ayah dari Nabi Ismail alaihi salam, dinamakan dengan Al-Arab Al-Musta'rabah atau Arab Al-Adnaniyah. Maka dari itu Ismail alaihi salam di sini dikunai dengan Abu Syu'ab. 6. Dan ada juga yang mengkunyah dengan Abul Arab, karena Su'abul Arab, kabilah-kabilah, keturunan-keturunan Arab itu rujuknya kembali kepada Ismail alaihissalam. Kalau orang mondok untuk mencari ilmu, dia mencuri, apakah hukumnya? Nah, mencuri hukumnya haram. Tidak akan berubah hukum tersebut dengan keadaan seseorang berada di pondok. Mau di pondok, mau di luar pondok, mencuri hukumnya sama, yaitu haram. Dan bagi yang melakukan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kembalikan hak-hak saudaranya yang telah diambilnya. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Di antaranya adalah harta hasil mencuri. Dan ingat akan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bahayanya memakan harta yang haram. Di antaranya akan terhalangnya doa dia. Sedangkan kita sebagai seorang hamba yang fakir, yang dhaif, sangat-sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepadanya dari perkara diniyah maupun duniawiyah, hanya Allah yang mampu memberinya. Nah, kalau permohonan kita terhalang disebabkan makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, pakaian yang kita gunakan, kita enggak memperhatikan kehalalannya, siapa yang nanggung rugi kalau bukan diri sendiri? Nasallallahu salamat wal afiyah. Dan perlu saya tekankan barakallahu fikum, bahwa ketika saya menyampaikan suatu pengarahan, seperti kayak kemarin saya menekankan kepada antum semua, pertama dan utama saya pribadi, untuk sama-sama menegakkan majelis ilmu dalam rumah tangga yang diistilahkan dengan baitu ilmin, menghidupkan rumah tangga yang bernuansakan ilmu. Kebetulan kemarin pembahasannya sedang membahas tentang dzurriyah al-anbiya wa rusul, anak keturunan para nabi dan para rasul. Rumah tangga yang sangat mulia. Kemudian saya tambahkan kemarin biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, yang itu belum selesai saya bacakan sama kalian. Namun karena syahidnya sudah terbaca bahwa beliau rahimahullahu ta'ala nasya'a fi baiti ilmin, beliau tumbuh besar di rumah yang bernuansakan ilmu, dikarenakan bapaknya seorang alim, kakeknya alim, mufti, paman-pamannya kulluhum ulama, bapaknya qadi, kakeknya mufti, paman-pamannya ulama. Nah, maka saya menekankan agar supaya kita sama-sama untuk menghidupkan majelis ilmu di dalam rumah tangga, sampaikan sebatas kemampuan. Di situ banyak sekali fawaid-fawaidnya. Pertama, mudzakarah ilmu di situ. Hayatul ilm bil mudzakarah. Hidupnya ilmu itu dengan mudzakarah. Di antara manfaat berikutnya, kalian sebagai kepala rumah tangga jadi ada kedekatan di tengah-tengah anak istri. Ada komunikasi, ada kendala apa bisa terungkapkan, diutarakan. Kita pun sebagai kepala rumah tangga bisa mengevaluasi selama ini kita dalam memimpin mereka seperti apa. Demikian pula sekaligus memberikan kegiatan-kegiatan positif kepada anak, istri, waktu-waktu mereka tersibukkan dengan yang bermanfaat. Demikian pula kemarin untuk munasabah saya menekankan untuk kita sama-sama perhatian dengan hafalan Al-Quran. Ya, gak bisa hafalan banyak, ya paling tidak juz amma. Tidak mampu menghafal juz amma secara keseluruhan, ya paling gak setengah juz. Namun kita berusaha sama-sama untuk punya hafalan. Saya bawakan contoh pentingnya kita memiliki hafalan, selain itu nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar menghafal Al-Qur'an. Demikian pula manfaat yang akan kita rasakan di tengah-tengah masyarakat. Nah, satu contohlah ketika antum safar atau berada di suatu daerah dan di situ enggak ada imam tetapnya. Orang sudah berkumpul mau sholat. Seringnya yang diajukan adalah orang yang berjenggot, orang yang berjubah. Mereka pandang, faham agama. Nah, ketika saya memberikan penekanan seperti ini, tak garis bawahi, jangan dipahami saya tujukan kepada orang tertentu sehingga tersinggung. Khata yang seperti ini, keliru pemahaman yang seperti itu. Saya tujukan kepada saya pribadi dan kita semua. Bukankah yang seperti itu secara real di lapangan kita rasakan? Saya yakin masing-masing punya pengalaman. Nah, lagi safar atau mungkin lagi silaturahmi, datang waktu sholat. Nah, ke musola atau ke masjid atau mungkin di musola pom bensin lagi safar, orang pada mau sholat, tengok-tengok siapa yang mau imam, silahkan Pak Ustadz, kadang dipanggil Pak Ustadz itu. Nah ini semua sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan barakallahu fikum. Mau motong ayam bahkan atau kambing, biasa di dusun dicari yang rajin sholat. Nah, saya ingat kakek saya dulu sekedar rajin sholat. Nah, ya biasa sholat 5 waktu gitu. Untuk di kampung mau motong ayam jauh-jauh dari tetangga rumah gak jauh, datang ke situ bawa ayam. Kayak potongin ayam kayak, ya padahal motong ayam loh. Nah, di situ ikhwan barakallahu fikum, sebagai bukti nyata bahwa yarfa'illahu allatheena amanu minkum wallatheena utul ilma darajat, memang betul-betul muhaqqaq, terbukti. Nah, sehingga sekali lagi barakallahu fikum, apa yang saya sampaikan kemarin saya tujukan untuk kita semua. Bukan saya nuju si A, si B, si C. La na'udzubillahi min dzalik. Nah, coba kalau kita masing-masing berusaha menghidupkan majelis ilmu dalam rumah tangga sehingga anak-anak pun lebih terkontrol. Nah, kita lebih ngerti kemampuan anak saya yang ini seperti apa, sifatnya ini seperti apa. Subhanallah, nikmat yang gak gitu ya, kawan. Apalagi ketika sudah punya anak yang sudah besar, nanti dia ngajarkan adiknya, adiknya ngajarkan adiknya lagi. Itu dimaksud dengan baitu ilmin. Nah, walaupun mungkin belum bisa bahasa Arabnya, belum bisa baca kitab, sampaikanlah maklumat-maklumat yang kita ketahui ketika taklim. Alhamdulillah, barakallahu fikum, di tempat kita taklim satu hari tiga kali tak dars am. Masa dari maklumat tiga dars itu enggak ada yang nyantel sedikit pun. Nah, dan juga dengan dihidupkan seperti itu, sebagai kepala rumah tangga pun akan lebih siap lagi untuk persiapan materi, rajin mencatat, menghafal, dan seterusnya. Nah, masalah kesibukan, barakallahu fikum, kulluna mazhul. Seluruh kita disibukkan. Namun ya pandai-pandai kita mengatur waktu, pandai-pandai kita memanajemen waktu. Nah, semua sibuk. Allahul musta'an. Jadi, bagi yang tersinggung, mohon diluruskan pemahamannya. Ana enggak nujukan kepada si A, si B. Saya tujukan untuk kita semuanya, sama-sama menghidupkan majelis ilmu, sama-sama memiliki inayah dalam hafalan Al-Quran. Dan tidak cukup anak diberi uang. Saya yakin semua sepakat. Enggak cukup semata-mata uang kita berikan kepada anak. Tapi perhatian orang tua kepada anak, tarbiyah orang tua kepada anak, itu jauh lebih manfaat. Nah, sekalipun masalah uang pun itu bagian dari kewajiban. Nah, sehingga uang pun kita berikan haknya, tarbiyah kita berikan haknya, subhanallah. Nikmat besar kalau kita bisa menghidupkan suasana seperti ini. Nah, ini yang perlu saya tekankan dari apa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Munasabah menyesuaikan materi, menyesuaikan keadaan, situasi, kondisi muncul, apa yang tersirat di dalam benak. Tapi semua itu tertuju untuk kita semua, bukan untuk si A, si B. Jadi yang bijak dalam memahami. Dan mungkin juga barakallahu fikum, di antara kita ada yang bagi kepala rumah tangga ada yang belum bisa membaca Al-Quran. Itu sangat memungkinkan, kenal dakwah, sudah tua. Nah, bagaimana keadaan yang seperti ini? Walhamdulillah barakallahu fikum, yang sudah bisa membaca Al-Quran di sini banyak. Nah, dan misalkan belum mampu memberikan nasihat, belum bisa menyampaikan ayat atau hadis, paling tidak dengan mengajak anak istrinya kumpul bareng, ya kita ini misalkan Umi, anakku, kita kenal hidayah sudah tua seperti ini, kita belum bisa membaca Al-Quran. Nah, tapi kita tetap harus bersyukur. Alhamdulillah tua-tua masih kenal hidayah. Betapa banyak yang tua-tua tapi tua-tua keladi, tambah tua tambah menjadi. Ada lagi naudzubillah istilah ABG tua, ABG kok tua, tua ya tua. Nah, maknanya udah tua tapi bergaya muda. Lah, nah, enggak demikian. Bersyukur kita. Ayo kita sama-sama belajar. Aku belajar, Umi belajar. Nah, demikian pula engkau wahai anakku belajar. Kita sudah sama-sama di tempat belajar, saling berlomba-lomba. Ada komunikasi kayak gitu aja sudah banyak manfaatnya itu. Menggugah semangatnya. Bagi yang sudah mentok belajar bahasa Arab dari dulu, hadza kitabun terus, hadza kursiyun. Misalkan istrinya, bibi dari dulu hadza kitabun, hadza kursiyun, gak nambah-nambah. Ya gimana toh, Dek? Ini udah mentok otak saya udah. Hampir jeblok udah. Tapi inilah kemampuan saya. Tapi alhamdulillah mi, kita punya anak. Kita punya keturunan. Ayo kita sama-sama perjuangkan anak kita agar supaya lebih pintar dari kita. Agar supaya lebih luas wawasannya daripada kita. Kita saling bahu-membahu, antarkan anak kita menuju keberhasilan yang lebih daripada kita. Al-muhim barakallahu fikum, ketika terbiasa dalam rumah tangga ada majelis, banyak-banyak sekali manfaatnya, betul. Namun sebaliknya, ketika hal ini diabaikan, efeknya banyak efek negatifnya. Kepala rumah tangga pun inayahnya terhadap ilmu, dorongannya akhirnya lemah, karena enggak ada beban untuk menyampaikan. Cuman egelang-egeleng, enggak ada persiapan, enggak ada beban untuk menyampaikan. Anak pun merasa jauh dari orang tua, istri merasa kurang diperhatikan. Apa yang terjadi? Nafsi-nafsi urusannya. Sang bapak sibuk dengan urusannya sendiri, sang ibu urusan sendiri, sang anak urusan sendiri. Semakin tambah parah, tambah parah, siapa yang akan merasakan kalau bukan rumah tangga itu sendiri, rumah tangga tersebut. 6. Anak berkeliaran, enggak terkontrol. 6. Awalnya mencuri dari yang ringan-ringan. Nanti kebutuhan semakin bertambah, yang dicuri pun enggak nutup kemungkinan akan semakin besar pula nilainya. Allahul musta'an, nas'alul hasanata wal afiyah. Al-ilm, al-ilm, barakallahu fikum. Sibukan kita dengan ilmu, sibukan dengan apa yang bermanfaat baik dunia kita, apalagi akhirat kita. Ini yang perlu saya tekankan, mudah-mudahan bisa difaham. 6. Dan tidak terjadi kesalahpahaman. Sehingga yang kita dapatkan adalah al-khair, kebaikan diniyah maupun duniawiyah. Itulah tujuan apa yang saya sampaikan. 6. Sebatas kemampuan. Taib, kita kembali ke kitab. Jadi tadi Nabi Ismail alaihissalam, beliau dari Al-Arab Al-Ariyah. 6. Taib Al-Musta'rabah. 6. Dari Al-Musta'rabah. Min Sulbi Ismail alaihissalam. Dinamakan pula dengan Al-Arab Mada Al-Adnaniyah. Adnan. Kita baca kembali ke kitab tafsir Abu Shu'ab alladhi wa afdalu shu'ub, yang itu merupakan cabang-cabang keturunan yang paling afdalnya, wa huwa asy-Syu'abul Arabi. 6. Wa walidu sayyid waladi Adam Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Ismail alaihi salam adalah Abu Shu'ab, yang itu merupakan afdal asy-Syu'ub, karena itu Syu'abul Arabi. Demikian pula beliau adalah sebagai walid sayyid waladi Adam, orang tua dari pemuka anak Adam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau merupakan sayyid walad Adam, wala fakhar, bukan karena aku berbangga-bangga, aku memang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. 6. Sayyid walad Adam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa jadul ala adalah Ibrahim alaihi salam. Wa Yunus ibn Matta. Wa Lutan Ibnu Harun akhi Ibrahim. Lut putra Harun, yang mana Harun ini adalah saudara Ibrahim alaihi salam. Berarti siapanya Nabi Ibrahim, Lut itu keponakan. Putra saudara Ibrahim alaihi salam. Wa kullan, dan masing-masing min haula'il anbiya wal mursalin, dan masing-masing dari mereka para nabi dan para rasul yang disebutkan di sini, maupun yang disebutkan dalam ayat-ayat yang lainnya, faddalna 'alal 'alamin, kami istimewakan derajat mereka di atas manusia-manusia lainnya. Li'anna darajatil fadaili arba'un, karenakan derajat keutamaan-keutamaan itu ada empat tingkatan. Wahiyallati dzakarahallahu biqaulihi wa may yuti'illaha wa rasula فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Itu surat An-Nisa ayat ke-69, ditulis bagi yang punya kitab. An-Nisa ayat ke-69. Dan orang yang mentaati Allah wa rasul, demikian pula mentaati rasul, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah berikan kenikmatan atas mereka. Siapa orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan atas mereka? Mereka adalah minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Wasiddiqin, dan dari kalangan orang-orang yang jujur keimanannya, membenarkan seluruh apa yang dibawa oleh nabi, baik masuk akal maupun tidak masuk akal, selama itu datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam dia benarkan. Wasyuhada, dan orang-orang mati syahid. Wasolihin, dan orang-orang yang soleh. Inilah yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap salat kita, setiap rakaat kita. Ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang kau berikan kenikmatan kepada mereka. Siapa dimaksud yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah ini, yaitu jalannya orang-orang kau berikan kenikmatan kepada mereka, dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-69, bahwa mereka dimaksud adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Itulah yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap rakaat kita, agar kita diberikan petunjuk menuju jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang Allah berikan kenikmatan atas mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Sehingga Allah katakan di akhir ayat, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka merupakan sebaik-baik teman. Semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita pada golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa insyaallah kita sambung pada pelajaran atau pada pertemuan berikutnya. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.